sampai di ayat berapa? Dari Yusuf. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا جماعه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-27 28 dari surah atau 47 48 dari surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyeru memanggil orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Secara umum Allah mengatakan ya ayyuhalladzina utul kitab. Termasuk juga secara umum adalah kaum muslimin karena kaum muslimin juga diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Al-Qur'an. Tapi secara khusus orang-orang Yahudi dipanggil ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada apa yang kami turunkan dari Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian dari At-Taurat, Al-Injil. Baik. Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, karena dalam Taurat Al-Injil ada penyebutan Al-Qur'an, ada penyebutan Nabi Muhammad SAW, rinci dan jelas perintah untuk mengimani dan mengikutinya. Musaddiq lima ma'akum min qabli an natumisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Silakan kalian mengikuti Al-Quran ini, mengikuti Nabi yang diutus, yakni Muhammad alaihissalam. Min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami rubah wajah-wajah, memalingkannya ke belakang. Panarudha la adbariha, yakni wajah ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ke belakang. Subhanallah. Aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Atau kami laknati mereka sebagaimana kami laknati ashabus sabt. Yakni mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya secara utuh dari manusia menjadi monyet-monyet dan babi-babi. La haula wa quwwata illa billah. Ini yang biasa disebut dengan mashh. Mashh ini adalah perubahan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan atas makhluk-makhluknya. Wujudnya yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hewan, menjadi babi, menjadi monyet. Taib. Kenapa mereka dirubah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh tubuhnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya karena mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dilarang mereka menangkap ikan, berburu di hari Sabtu. Mereka melanggarnya. Disuruh mereka ibadah di hari Sabtu. Orang-orang Yahudi karena hari ibadahnya hari Sabtu. Baik. Mereka justru mengail atau menangkap ikan. Padahal dilarang mereka mengambil dan menangkap ikan di hari Sabtu. Pertama, satu orang yang mengail atau menangkap ikan. Mereka merasa tidak ada apa-apa ini. Ditambah dua orang, tiga orang, empat orang, sekampung turun untuk menangkap ikan. Subhanallah. Dengan berbagai macam hila yang mereka lakukan. Walhasil Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, melaknati mereka, menjadikan mereka sama seperti babi-babi dan monyet-monyet. Sebagian di antara mereka yang tidak melakukan pelanggaran ini bahkan menasihati dan mengingatkan, merasa aneh setelah kejadian masakh ini. Biasanya pagi-pagi sudah ramai aktivitas kehidupan manusia. Pagi-pagi kan sudah mulai. Kok ini sepi, tidak ada suara-suara sama sekali. Tetangga-tetangga mereka, mereka mencari tahu apa gerangan yang telah terjadi. Ternyata mereka ke sebelah dari semua berada dalam rumah. Dari mengurung diri. Begitu didapati, ternyata mereka telah berubah menjadi babi-babi dan monyet. Dalam keadaan menangis, menyesali perbuatannya. Subhanallah. Tentunya babi-babi dan monyet-monyet ini, barakallahu fikum, ya bukanlah sebagai moyang untuk babi dan monyet yang ada sekarang. Karena sebelumnya sudah ada babi-babi, sudah ada monyet-monyet. Dan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melaknati satu kaum merubah bentuk wujudnya, mereka tidak akan pernah memiliki keturunan. Artinya setelah mereka dirubah menjadi monyet, kemudian mereka memiliki anak, anak monyet juga, tidak lama setelah itu mereka akan mati. Barakallahu fikum. Tidak lama setelah Allah rubah wajah mereka, rubah jasad mereka menjadi monyet dan babi, setelah itu mereka akan mati. Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Taubat mereka itu sudah terjadi. Baik. Sudah terjadi apa? Adab. Sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang-orang yang seperti ini kalau sudah diturunkan adab kepada mereka, ya mereka tentunya akan minta-minta ampun. Baik. Sementara minta-minta ampun setelah diturunkannya adab, barakallahu fikum, tidak lagi berlaku. Kecuali kaumnya Yunus, barakallahu fikum, kecuali kaumnya Yunus yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita, karena Yunus alaihissalatu wassalam pergi sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya. Begitu mereka melihat bakal ada adab yang turun sesuai dengan janjinya Nabi Yunus, maka mereka pun diseru oleh tokohnya untuk turun ke lapangan memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat adab ini dan mereka akan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabiullah Yunus. Cuma ini yang dikecualikan. Barakallahu fiik. Illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhumul 'adab. Langsung diangkat ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya kalau mereka sudah melihatnya sudah kelas, adab akan tetap turun untuk mereka. Masyaallah, salam ala afiyah. Min qabla an natmisa wujuhan panaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami laknati mereka sebagaimana dilaknatinya, barakallahu fikum, ashabus sabt. Ashabus sabat terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang melarang, mengingatkan dan menasihati agar supaya mereka berhenti dari perbuatan mereka, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang melarang orang yang melarang. Sudahlah, kalian jangan menasihati mereka lagi. Sudah, mereka sudah begitu. Sudah, Jo. Subhanallah. Kan begitu. Dalam kehidupan kita ini ada tiga jenis manusia. Barakallahu alaikum. Ada yang terjerumus ke dalam maksiat, ada yang senantiasa menasihati dan sabar menasihati. Jangan, berhenti. Mau berhenti, Jo. Sudah. Tidak bagus ini. Ini maksiat, ini dosa. Hak. Dengan sabarnya menasihati. Kelompok tiga ini mau dikatakan moderat, mau dikatakan agak bijak. Sudah, biarkan mereka. Mereka sendiri akan mendapatkan akibat dari perbuatan mereka. Tidak usah kalian nasihati mereka, tidak usah kalian gubris mereka, tidak peduli lagi terhadap mereka, tidak usah. Yang dinyatakan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang menasihati. Barakallahu fikum. Yang menasihati untuk tidak melakukan dosa itu. La haula wa quwwata illa billah. Jadi mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa kana amrullahi maf'ula, dan urusan Allah Subhanahu wa taala pasti. Allah menghendaki sesuatu maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dosa syirik itu dibawa mati tanpa ditobatkan sebelumnya. Dosa syirik ini banyak. Subhanallah. Terkadang orang melakukannya tanpa dia sadar kalau itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Ketika dia menyimpan sesuatu di rumahnya dari benda-benda bertuah, benda-benda keramat, dengan keyakinan bahwa benda inilah yang memberikan perlindungan, benda inilah yang mendatangkan keselamatan, benda inilah yang senantiasa menjadikan rumah tangga harmonis, benda inilah yang memudahkan rezeki, sehingga hatinya tergantung pada benda-benda ini. Barakallahu fikum. Ini namanya syirk. Barakallahu fikum. Dalam bentuk keyakinan. Syirk fil i'tiqad. Karena syirk itu ada dalam bentuk keyakinan seperti tadi. Syirk ada dalam bentuk ibadah. Dia memang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Dan ada juga dalam bentuk perbuatan-perbuatan dan ucapan. Syirik membuat sesajen. Sesajen itulah ibadah. Sedekah namanya. Sesajen ya bahasa Jawa. Tempat yang lain mereka mengatakan sedekah laut, sedekah gunung, sedekah itu. Barakallahu fiikum. Padahal itulah kurban. Kurban itu adalah sesuatu yang diserahkan kepada yang diagungkan. Barakallahu fiikum. Seserahan. Untuk mendekatkan diri kepada yang diagungkan ini. Agar supaya tidak diadab. Atau agar supaya dia diberikan pemberian-pemberian. Baik. Karena dia yakini di sana ada penunggu gunung. Penunggu lembah. Penunggu laut. Yang harus diberikan sesajen. Barakallahu fiikum. Yang harus diberikan kurban. Kepala sapi. Kepala kambing. Berbagai macam makanan-makanan. Larung lah, apalah namanya. Dengan keyakinan agar supaya mereka tidak mendapatkan bala. Dan keyakinan mereka agar supaya panen melimpah. Tangkapan banyak dan seterusnya. Ada syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Atau datang ke kuburan. Rukuk sujud, bernadar, berdoa, meminta kepada wali yang di kuburan. Ya wali fulan, tolong saya disembuhkan. Ya wali fulan, tolong rumah tangga saya dijadikan rumah tangga yang harmonis. Ya wali fulan, tolong rezeki saya dilancarkan. Jodoh saya didekatkan. Ya wali fulan, ini syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Menduakan Allah. Jadi bagaimana? Ya, Anda harus menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda meminta-minta kepada Allah, minta kesembuhan, minta rezeki, minta jodoh didekatkan, minta keturunan, minta keharmonisan rumah tangga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujud, nadar, tawakal, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ibadah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dalam kondisi seperti ini mati tidak tobat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi, akan tetapi kalau dia tobat, sebesar apapun kesyirikannya, kekufurannya, Allah Maha mengampun. Barakallahu fikum. Ghafurur Rahim, Allah Maha penyayang. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik, minum khamr, berzina, mencuri, makan riba dan seterusnya dari dosa-dosa. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara. Kalau Allah menghendaki untuk dia di azab karena dosa-dosa yang tidak ditobatkan ini, dosa-dosa besar, barakallahu fikum. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab. Barakallahu fikum. Namanya tahtal masyiah. Tapi yang namanya dosa syirik tidak ada ampun sama sekali. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mengadakan sesuatu yang sangat besar. Syirku billah. Ini dosa yang paling besar. Kekufuran yang paling kufur. Tabarakallahu bikum. Syirku billah. Ya mungkin sebagian orang menganggap enteng. Lah, perkara ini sangat-sangat besar karena hak Allah Subhanahu wa taala yang dia langgar. Wa may yushriku billahi faqad iftara isman 'azima. Oleh karena itu, senantiasa kita belajar dan belajar agar supaya kita bisa menghindarkan diri yang dari yang namanya kesyirikan, syirkun akbar. Barakallahu fikum. Karena walaupun kita ngaku muslim, walaupun kita sholat, walaupun kita haji, walaupun kalau kita campur dengan kesyirikan, maka musyrik, sama seperti musyrik di zaman Rasulullah SAW. Musyrikin, mereka juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga puasa. Barakallahu fiikum. Tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka mereka dicap musyrikin. Kalau yang mengatakan, oh mereka dulu tidak bersyahadat, kita katakan syahadat itu bermanfaat ketika tidak ada pembatalnya. Tidak ada manfaatnya syahadat kalau tetap kita melakukan kesyirikan. Berarti sebenarnya dia tidak paham syahadat itu. Orang-orang dahulu di zaman Rasulullah tidak syahadat karena sangat tahu, sangat paham konsekuensi keharusan dari syahadat itu. Kapan mereka syahadat, mereka harus meninggalkan semua sesembahan yang mereka sembah. Hanya Allah yang mereka sembah. Karena itu keharusan la ilaha illallah, dan mereka tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, akhirnya mereka tidak mau syahadat. Karena mereka sangat tahu bahwa Muhammad mengajak hanya menyembah Tuhan yang satu. Ketika mereka diajak qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Yani sembah hanya satu Allah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita hanya menyembah Tuhan yang satu? Sungguh perkara ini perkara yang sangat aneh menurut mereka. Barakallahu fiik. Jadi betul-betul kita bersihkan ketauhidan kita dari noda-noda syirik. Jangan pernah terkotori ketauhidan kita ini dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Karena tidak ada ampunan. Kita mungkin masih merasa muslim, masih merasa muwahhid, tauhidnya kuat, padahal sebenarnya kita telah terjerumus pada bentuk kesyirikan yang telah mengeluarkan kita dari keislaman kita. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.